يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. كده إن شاء الله أكمل لكم سنة سنة دلم صلاة سنة سنة دلم صلاة وليه لمن دفوت تجيب الدواء إن شاء الله فلا تعليمي. Adapun sunnah lainnya dalam tasyahud akhir, 1. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha, tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri, dengan meluruskan jari jemari yang dirapatkan. Lihat gambar A. Yang kedua, mengacungkan telunjuk kanan, telunjuk tangan kanan saat memulai tasyahud dari awal sampai selesai, dan mengarahkan pandangan ke jari telunjuk itu. Lihat gambar A. 3. Menengok ke kanan, kemudian ke kiri ketika salam. Lihat gambar B. Dalam sunnah-sunnah tersebut terdapat 25 sunnah yang berupa perbuatan. Maka jika dikumpulkan dalam sholat wajib, maka akan didapatkan 425 sunnah. Begitu juga penerapannya dalam sholat sunnah, yaitu ada 25 rakaat. Seperti dijelaskan pada bab sholat-sholat sunnah dalam sehari semalam, maka akan didapatilah 625 sunnah apabila seorang muslim mampu menjaga penerapan tiap amalan tersebut pada setiap rakaatnya. Terkadang seorang muslim bisa melakukan sunnah yang lebih banyak lagi apabila seseorang menambah jumlah rakaat sholatnya dalam sholat duha dan dalam sholat malam, semakin banyak pula penerapan darinya akan sunnah-sunnah tersebut. Ada juga sunnah-sunnah lain yang berupa perbuatan ataupun amalan di dalam sholat yang biasa dilakukan 1 atau 2 kali, yaitu 1. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah ya? Ya, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah. Ini takbiratul ihram yang Allahu Akbar paling pertamanya. Jadi seseorang misalnya datang jadi imam, kemudian dia langsung Allahu Akbar kayak gini, tanpa kayak tanpa tangan ini, maka semuanya sah. Langsung Allahu Akbar, soalnya sah. Dia angkat tangan, sunnah, tapi lafalnya, takbirnya itu rukun. Kalau dia angkat tangan doang, tapi enggak Allahu Akbar, tidak sah dari awal, enggak sah soalnya, enggak jadi sholat. Jadi talafuz bi takbir, ya kalau talafuz bi takbir untuk takbiratul ihram itu rukun. Tapi talafuz bi takbir untuk selain takbiratul ihram, kayak pindah dari ini ke ruku atau sambil Allahumma hamidah atau ke sujud atau di atas sujud, itu semua wajib. Itu semua talafuznya wajib. Imam ataupun makmum. Imam atau makmum itu wajib. Tapi kalau misalnya yang pertama takbiratul ihram itu sunnah. Kemudian kedua, mengangkat tangan sewaktu hendak masuk rakaat ketiga pada sholat-sholat yang memiliki atau terdapat 2 kali tasyahud. Baik, ini mengangkat tangan sewaktu hendak masuk ke rakaat ketiga pada sholat-sholat yang memiliki atau terdapat 2 kali tasyahud. Maghrib, Isya, dan Asar, Zuhur. Itu kan ada rakaat ketiga setelah tasyahud pertama naik, maka mengangkat tangannya itu juga merupakan sunnah. Jadi dilakukan pada saat kemudian yang ketiga. Yang ketiga, mengacungkan telunjuk ketika tasyahud dari awal hingga selesai, baik pada tasyahud awal maupun pada tasyahud akhir. 4. menengok ke kanan lalu menengok ke kiri ketika salam di akhir salat. 5. Duduk istirahat 2 kali pada rakaat pertama dan rakaat ketiga dalam salat yang 4 rakaat. Hanya berulang sekali pada salat fardu yang lain, subuh dan maghrib. Juga pada salat-salat sunnah. Oke, ini yang jalsa istirahat udah paham ya, kemarin dibahas. Jalsa istirahat itu duduk istirahat. Dia duduk paling 1 detik, 2 detik. Setelah sujud kedua di rakaat pertama dan rakaat ketiga. Ya, setelah sujud, duduk sebentar, 1 detik lah, 2 detik. Lalu kemudian naik lagi. Ini namanya duduk istirahat atau jalsa istirahat. Ini merupakan sunnah, tidak wajib, merupakan sunnah. Iya. Kalau ya, boleh bid'ah. Ikah yang kemarin tuh, ya menjadi duduk ikah. Iya. Yaitu menegakkan kedua kaki dan duduk dengan bertumbuk pada dua tumit. Itu memang duduk di sini sunnahnya duduk di antara dua sujud. Iya. Kalau istirahat silakan kayak gitu. Itu kalau istirahat cuma duduk doang sebentar, jadi nggak masalah. Mau ikah, mau istirahat. Ikah yang kemarin yang kakinya menegakkan dua-duanya. Emang itu mungkin normal yang di introduksi. Kemudian apa tadi mana sih? 6. Duduk tawarruk. Yaitu duduk dengan menegakkan telapak kaki kanan kemudian memposisikan telapak kaki kiri di bawah betis kanan. Hingga duduk dengan posisi menempel lantai. Punggung telapak kaki kiri menempel pada permukaannya. Duduk seperti ini dilakukan ketika tasyahud akhir pada salat yang di situ ada 2 kali tasyahud, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Oke, jadi di sini ada duduk tawarruk, ada duduk iftirash. Duduk iftirash gambarnya ada di ya 70, halaman 70. Halaman 70. Gambar B, ada pun duduk tawarruk, halaman 71. Oke, okay. Itu tawarruk. Yang 71 tawarruk, yang 70 istirosh. Nah, duduk tawarruk itu sunnahnya adalah untuk sholat-sholat yang memiliki 2 tasyahud. Nah, duduk tawarruk itu dengan bersandar kayak gini, halaman 71, ya, seperti itu gambarannya, itu di sholat yang memiliki 2 tasyahud dan dia di setelah tasyahud akhir, tasyahud kedua, berarti seperti sholat zuhur. Untuk sholat wajib seperti sholat zuhur, akhirannya dia dengan duduk tawarruk sunnahnya. Kemudian asar akhirannya dengan duduk tawarruk. Maghrib akhirannya dengan duduk tawarruk. Isya begitu juga. Kalau misalnya nanti dia qobliyah zuhur dia 4 rakaat. Qobliyah zuhur dia 4 rakaat misalnya. Sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. Dia di rakaat kedua antara rakaat kedua dan ketiga dia tidak bertasyahud awal, maka disunnahkan duduknya istirosh normal. Disunnah duduknya istirosh pas di tasyahud akhirnya. Enggak. Jadi kan sunnah qobliyah zuhur kan 4 rakaat sunnahnya. Boleh 2, boleh 4 silakan. Nah, kalau misalnya dia menunaikan 4 dengan cara langsung 4-4-nya dipaketin, maksudnya langsung sholat 4 rakaat dari awal niat 4 rakaat. Kemudian rakaat ketiga, rakaat kedua dia tidak ada tasyahud, langsung ke rakaat ketiga, maka dia kan cuma 1 tasyahud, tasyahud akhir doang. Itu dia duduknya apa? Istirahat pertama rukuk. Sunnahnya jelas normal. Tapi kalau misalnya dia di rakaat kedua setelah itu dia ada tasyahud awal, maka nanti di tasyahud kedua yaitu tasyahud akhir dia duduk tawarruk sunnahnya. Iya. Ini sunnahnya begini, yang lebih tepat kan begini. Adapun misalnya kemudian dia tidak melakukan seperti yang diatur di sini, maka tetap sah salatnya. Rasulullah soalnya, namun pahalanya tidak sebanyak pahala yang dapat ketika dia melakukan sunnah ini. Ya. Karena lebih banyak. Ya. Kenapa? Duduknya tidak boleh sudah wajib. Hah? Duduknya tidak boleh. Saya pernah melihat imam duduknya seperti ini boleh. Boleh. Oh, enggak. Kalau ada imam duduk seperti itu, apa? Ada imam duduknya seperti itu. Iya, dinasihati nantinya setelah sholat. Itu tidak boleh kan sulit? Di dalam sholat kan? Iya, jadi imam. Kecuali kalau di darurat, ada yang kakinya silang. Enggak, kecuali kalau misalnya kakinya di IFA dinaikkan darurannya. Oke, itu salah, Pak. Tapi sah darurannya, tapi sah. Enggak membatalkannya. Mungkin diingetin aja. Enggak dicontohkan ininya oleh Nabi dan para sahabat. Gitu aja. Kecuali kalau sakit. Bilang saya enggak bisa kecuali kayak gini. Ya, berarti uzur. Ya tetap dia insya Allah mungkin pengen juga melakukan itu, jadi pahala yang dapat mungkin dia waktu melakukannya sebaik. Juga kayak misalnya orang kok ruku, kan enggak semua orang bisa ruku normal. Ada yang tangannya itu harus menggapai ke betis, apa, ke ulang kering. Jadi kan sebenarnya adalah sini, di lutut gitu kan, kalau pas ruku. Tapi ternyata dia enggak bisa dengan posisi itu, dia harus nunduk lagi, lebih nunduk gitu loh, enggak kuat. Biasanya orang-orang yang agak gemuk gitu. Nah itu uzur, enggak masalah. Ya, misalnya kalau kuat. Hah? Iya, jadi kadang kita harus nanya dulu kenapa. Subuhnya berarti istiros kan? Subuhnya ya, dan akhirnya istiros. Kalau sunahnya gitu lah, sunahnya. Kalau terlanjur tawaruk. Ini gak apa-apa kan, belum tahu atau gimana. Kalau terlanjur tawar ya di luar, terus gak apa-apa. Kalau misalnya ingat ini sunahnya terus. Iya, cuma memang masalah juga. Kadang di sini kalau misalnya kita terlambat, ya kan. Oke, ada hadis kan, innama ju'ilal imamu liyutam lebih, ya kan. Imam disuruh untuk diikuti. Apakah persis setiap gerakan, ya kan. Sehingga sampai misalnya imam di sholat subuh itu tawaruk, kita juga harus tawaruk. Kalau misalnya di sholat subuh, akhir sholat subuh memang kayak gini, apakah kita juga sebagai makmum juga gini juga, ya kan? Jadi apakah semua gerakan harus dilakukan? Kalau untuk gerakan-gerakan seperti ini, maksudnya yang sunnah seperti ini nggak harus. Iya, nggak harus. Seperti kunut misalnya, kunut witir. Kunut subuh itu kan gerakan juga kan, doa. Apakah kita mengikutinya? Enggak harus, cuma kalau anda pribadi ikut gitu. Kalau misalnya ada imam yang kunut, ikut dengan tidak meniatkan menyetujui rutinitas subuh, kunut subuhnya, tapi mengamini saja, ikut mengamini gitu, doa dengan niatkan itu. Misal kita juga kalau contoh lain kasus masbuk misalnya masuk zuhur, kemudian imamnya pada tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir yaitu duduk terakhir tawaruk. Nah kita kan mau melanjutkan di sini, apakah kita tawaruk atau iftiros? Itu dulu silakan sebenarnya. Tawaruk kalau mengikuti imam silakan, iftiros karena memang belum tasyahud akhir juga silakan. Gitu. Biasanya kalau ikuti imam udah tawaruk terus lupa salam juga. Itu dia. Tapi biasanya dia, anda juga pernah rasa takutnya seperti itu, kalau kita ikutan, salam juga nanti, kan? Orang kita istirahat biasa aja, bisa juga, keikut juga, harus imam. Tapi caranya ada, yaitu kita membiasakan, kalau misalnya di tasawuf akhir, biasakan doa. Nah, kalau dibiasakan gitu, insya Allah enggak ada, enggak salah, insya Allah. Doa yang biasa disyaratkan sebelum tasyahud, setelah tasyahud akhir, sebelum salam, kan banyak doanya udah pernah kita bahas juga. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam, min 'adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa-doa lainnya terserah. Itu bisa membuat kita membedakan yang mana salat akan berakhir, yang mana enggak, gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. sunnah-sunnah tersebut. Sunnah-sunnah tersebut dilakukan satu kali dalam salat, kecuali mengacungkan telunjuk ketika tasyahud. Karena sunnah ia dilakukan dua kali pada setiap sholat fardu kecuali sholat subuh. Demikian pula duduk istirahat. Duduk setelah sujud pertama ini dilakukan secara berulang dua kali sewaktu sholat yang empat rakaat. Maka jikalau dijumlahkan, sunnah-sunnah tersebut menjadi sebanyak 34 sunnah. Sejumlah itulah yang bisa kita dapatkan. Wahai saudaraku, bersungguh-sungguhlah untuk menghiasi sholatmu dengan sunnah-sunnah Rasul yang berupa perkataan maupun perbuatan, hingga pahalamu semakin banyak. Dengan penerapan ini, maka semakin tinggilah kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang hamba memiliki dua kedudukan di hadapan Allah. Kedudukan pertama adalah kedudukannya di hadapan Allah ketika sholat. Kedudukan kedua adalah kedudukannya di hadapan Allah pada hari perjumpaan. Barang siapa menunaikan kedudukan pertama dengan benar, ia patut mendapat kedudukan kedua di akhirat. Namun barang siapa yang meremehkan kedudukan ini hingga tidak menunaikan haknya, ia mempersempit kedua kedudukan tersebut di negeri akhirat.